Wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin kaum muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah, kajian kita pada siang hari ini, tema kita adalah tadi agar harta bertambah berkah. Saya ingin tayangkan kalau ada aturan di sini surat At-Taubah ayat 71 dan 72 mungkin tidak. Saya akan membahas firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 71 dan 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakteristik dan perilaku orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah, termasuk akan mendapatkan keberkahan harta yang dimiliki, keberkahan usaha. Para orang yang akan sukses di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan orang-orang yang akan berhasil di dalam menata kehidupannya, baik kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan secara lebih luas, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Yang perlu kita sadari bersama, bahwa orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, adalah bukan orang-orang yang tidak pernah berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan masalah di dalam kehidupan. Karena berhadapan dengan masalah itu merupakan sebuah sunnatullah di dalam kehidupan. Apapun posisi, jabatan, kedudukan kita, status sosial kita, keahlian kita, profesi kita, kita akan selalu berhadapan dengan masalah kehidupan. Khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad dalam kondisi akan berhadapan dengan masalah. Dan kita orang yang beriman tidak boleh lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, kita akan berhadapan dengan masalah lain yang lebih berat. Kalau kita sudah bertengkar dengan tetangga di kompleks di sana, maka kemudian kita pindah untuk memiliki rumah yang jauh dari tetangga, mungkin seminggu dua minggu selesai masalah, tapi minggu ketiga akan berhadapan dengan masalah, yaitu masalahnya tidak punya tetangga. Itulah kehidupan. Tidak boleh kita lari dari masalah. Bahkan juga kesulitan itu sesungguhnya kalau kita hadapi dengan baik, dengan sikap terbuka, dengan kerja keras, dengan profesional, maka akan memberikan peluang bagi kita untuk menjadi orang yang maju. Sadarilah, kemudahan, keberhasilan hanya akan bisa kita atasi ketika kita mampu mengatasi kesulitan. Cari oleh kita keberhasilan dalam kesulitan. Cari oleh kita kesuksesan di dalam tantangan. Jangan mencari keberhasilan dalam kemudahan. Kalau kita mencari kesuksesan dalam kemudahan, itu bahasa Arabnya mustahil, alias tidak mungkin. Al-Quran sudah menyebutkan, فَإِنَّمَا husri يُسْرَ إِنَّمَا husri يُسْرَ. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Oleh karena itu, pengertian orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, orang yang mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya, adalah orang-orang yang sesulit apapun masalah yang dihadapinya, itu akan bisa diatasi dengan baik. Jangankan masalah kecil, masalah berat pun bisa diatasi. Bangsa yang mendapatkan rahmat dari Allah, bangsa yang berkah, adalah bangsa yang sesulit apapun masalah dihadapinya, bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Bangsa yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah adalah bangsa yang jangankan masalah yang berat, masalah kecil dan sederhana pun tidak bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Jangankan masalah kepemimpinan, masalah hubungan internasional, masalah kedelai pun tidak bisa diatasi. jangan-jangan ini kita tidak mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah SWT. Yang pertama adalah wa'l-mu'minuna wa'l-mu'minatu ba'dhuhum awliya'u'ba'd. Orang-orang yang beriman, dia saling mendukung, saling bersinergi di dalam kebaikan. Itu orang yang akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan keberkahan secara luas di dalam kehidupan. Orang yang senang bersilaturahim, orang yang senang membangun usulah Islami, orang yang senang berkolaborasi di dalam kebaikan. Bukan orang yang eksklusif, yang merasa benar sendiri, yang menafikan orang lain. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang selalu terlibat dalam persoalan-persoalan keumatan. Kita tidak boleh menjadi orang atau kelompok orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kita. Karena Islam itu adalah kafatul linnas dan rahmatul lil alam. Kita diperintahkan untuk senantiasa membangun sinergi itu, membangun ukhuwah Islam. Dan kalau umat Islam sesulit apapun ukhuwah Islamnya ini terjaga dan terbangun dengan sebaik-baiknya, maka keberkahannya akan terjadi. Persoalannya adalah kita ini sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kemudian mudah goyah, mudah memecahkan persatuan dan kesatuan umat. Dan ternyata setelah kita pelajari bahwa ternyata persoalan kesatuan, persatuan ya, yang lawannya adalah perpecahan dan perpecahan, itu kan bukan persoalan visi sebenarnya, bukan persoalan misi, tetapi persoalan pribadi, persoalan karakter. Kalau orang itu ikhlas, ya, apakah sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin dalam memandu jamaah, itu saya kira tidak akan ada persoalan di dalam membangun ukhuwah Islam. Apalagi Islam itu kan agama jamaah, agama yang selalu mendorong kebersamaan. Puasa yang kita lakukan, saum yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu menggambarkan kesatuan yang luar biasa, kesatuan dalam perasaan. Ramadan, siang Ramadan ini kita satu perasaan, ya, satu perasaan karena kita sengaja secara sadar menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak makan, tidak melakukan perbuatan apapun juga. Semuanya dihiasi dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula pada malam hari. Jadi sebenarnya bangunan ukhuwah Islamnya itu begitu dahsyatnya, begitu hebatnya dibangun oleh latihan di dalam puasa dalam bulan Ramadan itu. Maka karena itu ini menjadi suatu kewajiban kita, apalagi serial ini wajah-wajahnya wajah masih muda semuanya, wajah masa depan yang optimis walaupun banyak masalah. Nah, jadi kita harus selalu berusaha untuk membangun kesatuan kebersamaan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ini diperintahkan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ini diperintahkan kalau ingin mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah adalah menjadi pemain dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita menjadi penonton, apalagi sekedar pengamat. Harus terlibat aktif. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar kewajiban yang bersifat individual. Dia bukan sekedar tugas para dai, bukan sekedar tugas para usir, tapi tugas setiap orang yang ingin mendapatkan al-falah, ingin mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Salah satu persyaratan untuk masuk ke dalam kelompok al-falah, kelompok orang yang mendapatkan rahmat dan keberkahan dalam hidup, adalah kita menjadi pemandu sesuai dengan kemampuan kita. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan pikiran, bisa dengan konsep, ya, bisa juga dengan jabatan. Bahkan jabatan itu luar biasa dahsyat, ya, luar biasa dahsyat jabatan itu. Kalau dimanfaatkan untuk kepentingan amar ma'ruf nahi munkar, ada satu BUMN di negara kita ini yang saya selalu memberikan apresiasi sebagai ketua umum Basnas, ya, memberikan apresiasi kepada BUMN ini. Itu ketika diserahkan kebebasan pada kaum muslimin karyawannya, ya, mau bersakat melalui UPC-nya mau tidak, itu cuma terkumpul 140 juta. Tapi ketika Doni Susi dengan kami, komisaris utamanya, dengan direktur utamanya, saya katakan, apakah Bapak bisa enggak memanfaatkan jabatan untuk membuat SK yang mewajibkan setiap karyawan muslim golongan 3 ke atas dengan payroll system setiap bulan dipotong langsung 2,5%. Siap. Dan membuat surat keputusan yang mewajibkan. Bahkan yang menarik di ujung keputusan itu bukan siapa yang setuju kemudian memberikan surat pernyataan setuju, tetapi siapa yang tidak setuju membuat surat pernyataan tidak setuju dan langsung diserahkan pada direktur utama. Alhamdulillah tidak ada sampai sekarang. Dan kalau ada ya cari masalah itu. Ya. Apa yang terjadi? Coba dari 140 juta setiap bulan, sekarang ini 4,3 miliar setiap bulan. Itu dahsyatnya dakwah dengan jabatan. Padahal sudah surat keputusan. Meskipun ada resistensi pada awalnya, tapi setelah terbuka para pengurusnya amanah, memperlihatkan pelaporan yang baik, proyek-proyeknya juga bagus sekali, bermanfaat, termasuk juga untuk kaum du'afa di lingkungan ini. Itu sekarang tidak ada masalah. Maka mereka merasa ini. Makanya diperlukan keberanian. Ya, para pejabat kita ini kan harus berani untuk kebaikan. Kebanyakan kan beraninya keberanian itu ketika sudah pensiun. Ya, ini harus kita dorong. Karena banyak sekarang. Ya, kita bersyukur pada Allah SWT sebagian besar para pejabat kita kaum muslim. Tapi yang punya keberanian, jangan takut dengan berislam. Islam itu sesungguhnya kan keindah, ajaran yang indah, ajaran yang universal, ajaran yang mengajarkan persamaan, keadilan, dan lain sebagainya. Ya mulun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, harus menjadi pemain, jangan menjadi penonton. Ya. So kalau menjadi penonton, sehebat apapun tidak ada peluang untuk mendapatkan hadiah yang namanya penonton. Kita tidak pernah mendengar juara nonton, tidak pernah. Walaupun tiap jam 2 malam bangun misalnya nonton bola, itu tidak pernah ada harapan untuk mendapatkan hadiah. Tapi ketika dia jadi pemain, walaupun ada resikonya, resikonya sakit, resikonya babak belur, tapi ada harapan untuk mendapatkan kejuaraan, kemenangan, hadiah. Allah sangat senang kepada orang yang terlibat di dalam kebaikan. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Yang ketiga adalah orang-orang yang mampu menegakkan sholat secara berjamaah dengan kalimat jamaah wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang senang berjamaah, rukuk sujud. Makanya rangingnya musala atau masjid itu jangan sekedar Ramadan, tapi harus diteruskan oleh kita pasca Ramadan. Ya, sholat berjamaah jadi kebutuhan, bukan semata-mata kewajiban, tapi kebutuhan. Harus kita jadikan needs, ya, kebutuhan yang utama. Karena sholat berjamaah itu sangat luar biasa dahsyatnya, dampaknya sangat luar biasa. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah. Yusuf Qardawi mengatakan, kalau ingin mengukur kekuatan umat, kebaikan umat satu daerah, lihat katanya sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaahnya minimal separoh dari sholat Jumat, separoh ya, maka masyarakat itu dianggap sebagai masyarakat yang punya potensi untuk memiliki kekuatan. Jadi ininya ukurannya separoh dari sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan alhamdulillah selalu penuh sesak, ya selalu keluar jamaah itu jarang yang kosong. Tapi bandingkan dengan sholat subuh. Sholat subuh itu ada yang 3 saf, ada yang 2 saf, ada yang 1 saf, bahkan ada yang single fighter, pemain tunggal. Ya, muazzinnya dia, bilalnya dia, imamnya dia, makmumnya juga dia. Dia kan menjadikan. Belum lama saya mendapat undangan dari Sekretaris Jenderal G8 yang pusatnya di Turki. Turki itu sekarang walaupun negara yang mulai diperhitungkan oleh barat banyak diganggu, ya. Kita tahu sebuah negara yang asalnya sangat apa? Yang asalnya sangat sekuler di bawah pimpinan Presiden Mustafa Kamal Atatürk, ya, yang sangat sekuler. Tapi para ulama dan masyarakatnya menggenarkan 3 kegiatan. Ya, sehingga sekarang kelihatan kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan harus dikuasai oleh umat Islam. Yang kedua adalah kegiatan berinfak. Ya, ternyata berinfak luar biasa menghasilkan kekuatan di sana pun. Diberikan beasiswa-beasiswa bukan sekedar anak-anak dalam negeri. Anak-anak umat Islam dari luar negeri Turki pun itu mendapatkan beasiswa dari infak masyarakat, dari zakat masyarakat yang dikelola dengan baik. Mahasiswa kita di sana 325 orang yang mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah. Ya, jadi luar biasa sholat subuhnya, luar biasa sampai keluar-luar. Padahal ketika saya berkunjung itu minus 6 derajat Celcius, ya sangat tinggi. Tapi ternyata mesin-mesin itu penuh sesat, mobil-mobil luar biasa, sangat luar biasa, teratur, tertib, dan mereka menjadi sebuah kebutuhan. Nah sekarang kan Turki itu sebuah negara yang tiba-tiba dikuasai oleh, secara politis itu dikuasai umat Islam sekarang. Ya, bahkan juga model transportasi itu sekarang banyak belajar itu. Sebuah negara di Istanbul itu sebuah negara yang sebuah kota yang ramai, tapi tidak ada kemacetan. Ya, ternyata salah satu penyebabnya karena mereka sudah lama membangun busway itu bertentangan arahnya dengan jalan biasa. Jadi kalau busway ke sana, mobil itu ke sini. Ya, makanya tidak ada di belakang busway itu motor. Ya, kalau di kita kan penuh karena satu arah. Ya, busway itu satu arah. Ya dengan apa dengan kendaraan umum. Ini sekarang kabarnya Jakarta juga sudah mengirimkan tim ke sana untuk mempelajari. Saya kira itu contoh-contoh kecerdasan orang yang suka berkomunikasi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqimuna shalah. Kemudian yang keempat, wa yutuna zakat. Nah ini ya, orang-orang yang suka menunaikan zakat. Zakat itu bukan mengurangi, walaupun secara nominal mengurangi, secara nominal mengurangi. Tetapi sesungguhnya kita sedang memperkatakan, mengembangkan harta yang kita miliki. Oleh karena itu setiap kali kita punya penghasilan, kita keluarkan. Kalau mencapai nisa namanya zakat, kalau belum mencapai nisa namanya infak. Tidak perlu kita perdebatkan. Kalau jangan kemudian tidak setuju dengan apa zakat penghasilan, kemudian kita tidak mengeluarkan infak sama sekali. Itu mah golongan korek pun. Ya, jadi sebenarnya setiap penghasilan yang kita miliki, kalau tidak mau disebut zakat, ya sebutkanlah infak. Karena pada setiap harta kita ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi dalam harta mereka ada hak orang lain, lis-sa'ili wal mahrum. Dan ini kan kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, kekuatan yang sangat dahsyat, luar biasa. Kalau zakat itu dikelola dengan baik, kalau setiap umat Islam menyadari itu semua. Saya tadi pagi sebelum subuh meng-SMS Pak Menteri BUMN ya, karena kemarin ketemu ada pertemuan dengan Dirut BUMN. Saya katakan, apakah dimungkinkan tidak pegawai golongan 3 ke atas itu diwajibkan dengan payroll system? Kan luar biasa, luar biasa. Kalau itu ya, dia beliau akan bicara, insya Allah akan bicarakan ini. Artinya, kekuatan. Bayangkan, dari BUMN saja, kalau seandainya itu berhasil dikumpulkan 2,4 triliun setiap bulan. 2,4 triliun, banyak hal bisa kita lakukan. Berkah hidup kita. Tidak perlu banyak utang seperti sekarang. Kan kemana-mana sekarang kita cari utang. Ya, cari pemutihan utang. Ya, berkah sekali. Dan tidak, dan yang melakukan zakat infak sedekah itu kan tidak akan pernah payah. Sudah banyak contoh-contoh orang yang berzakat secara rutin. Ya, dari brutonya itu tidak pernah payah. Makanya sekarang ini, kalau dulu ya kita punya paradigma berpikir kita di dalam menentukan penghasilan kita, anggaran pengeluaran kita. Kalau misalnya gaji saya 5 juta, nomor 1 beli ini, nomor 2 beli ini, terakhir kalau ada sisanya zakat. Padahal tidak pernah ada yang buat sisa. Oleh karena itu diroba nomor 1 zakat, nomor 2 infak, nomor 3 baru yang lain. Insya Allah akan berzakat terus, berinfak terus. Mudah sekali menghitung zakat, 2,5% dari bruto. Ya sesudahnya kita berinfak. Ya, saya tidak sepakat dengan orang mengatakan menghitung zakat itu susah. Menghitung zakat sangat mudah, yang susah mengeluarkan. Makanya perlu kemudian dilatih, dijadikan sebagai lifestyle, gaya hidup. Zakat itu tidak akan mengurangi. Di dalam Al-Quran ada satu ayat, surat Ar-Rum 39. Saya selalu menyampaikan Ar-Rum 39 ini supaya populer. Surat yang populer itu kan sekarang Ar-Rum 21 ini. Ar-Rum 21 sangat populer, selalu ada pada surat undangan perkawinan. Mohon doa restu dan 200 ribu. Ini Ar-Rum 39 ini komparasi perbandingan antara sistem ribawi dengan zakat. Riba itu kan aziyadah, bertambah 2,5% dan 5%. Tapi apa yang dinyatakan Allah? Ini perubahan paradigma berpikir. Wa ma'atikum min riban liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu'a 'indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia, fala yarbu'a 'indallah, tidak pernah berkembang dalam pandangan Allah. Dengan sistem ribawi, dengan sistem bunga itu tidak akan pernah berkembang. Tapi kemudian dengan zakat, walaupun berkurang secara nominal, wa ma ataikum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika hum muflihun. Orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan ikhlas dengan baik, fa ulaika hum muflihun, itulah orang-orang yang akan dilipat gandakan. Bahkan bukan sekedar harta ya, orang yang suka berzakat itu akan menjadi orang yang dipastikan punya etos kerja, tidak mungkin dia orang malas. Karena orang malas itu kan tidak punya apa-apa, kemudian tidak mampu memberikan apa-apa. Jadi ada pembangunan karakter dan mental. Orang yang suka berzakat dengan baik, berinfak dengan baik, dipastikan punya etika kerja yang kuat. Artinya dia hanya akan mau mengambil harta dengan cara yang baik, tidak mau korup. Nah, hari ini, sore ini saya diterima Pak Presiden, karena masih setiap tahun Presiden itu berzakat ke Basnas, alhamdulillah. Meskipun baru gaji pokoknya, lampiran-lampirannya belum. Kita sedang mencoba mau supaya lampiran-lampiran nanti jawabnya. Pak ini sih sebentar. Nah, orang yang punya, saya sampaikan tahun yang lalu juga kepada beliau. Kalau kita ingin membangun karakter bangsa lewat ajaran agama, salah satunya dengan membiasakan infak atau zakat. Dipastikan orang yang suka berzakat atau infak punya akhlak di dalam bekerja. Tidak mau dia korup, tidak mau dia khianat. Ya, tidak mau dia mengambil hak orang lain. Lurus dan yakin, optimis, dia hanya akan mencari rezeki yang halal. Ya, karena yang halal itu jauh lebih baik, lebih mudah dan lebih memberkahkan ketimbang yang haram. Jadi salah sekali orang kalau mengatakan bahwa ustaz sekarang ini jangankan yang haram saja susah. Itu madzhab pragmatis itu, madzhab materialistik. Bukan orang yang berpuasa yang mengatakan begitu. Orang yang suka berpuasa, orang muslim yang baik, dia yakin yang halal itu jauh lebih banyak, lebih mudah. Dan Allah memang menciptakan yang halal itu kan jauh lebih banyak. Binatang sedikit kan yang haram, yang lainnya halal. Ya, jadi untuk menggambarkan supaya kita ini jangan terperangkap oleh sebuah sistem yang dibuat orang, sehingga kita membiasakan yang haram, dianggap mudah gitu, dianggap biasa, merugikan orang lain. Ya, kemudian juga membuat pretensi yang beda antara kenyataan dengan ini. Saya selalu menolak kalau ada lembaga yang mau mendonasi bisa. Ya, di 100 juta, tapi yang kita terima 10 juta, 90 juta. Ya, 10 jutanya untuk mereka, tapi kita harus tanda tangan 100 juta. Saya kira itu bukan pekerjaan yang harus dilestarikan, harus segera dipotong oleh kita. Harus segera dipotong, tidak boleh ada perbuatan semacam dengan tentu ada risikonya di awal, tapi kalau sudah yakin bahwa kita adalah orang yang tidak bisa dilakukan begitu, saya kira ujungnya adalah baik. Ya, jadi zakat itu salah satu solusi yang luar biasa. Banyak orang miskin yang bisa ditangani. Saya kira teman-teman ini juga sudah menggerakkan zakat kan? Ya, setelah kami melakukan penelitian beberapa yang lalu, jumlah orang yang menerima manfaat dari zakat itu 1,7 juta setiap tahun. Tahun yang lalu paling tidak 1,7 juta itu sekitar 9% dari jumlah orang miskin di Indonesia. Kalau berdasarkan data BPS kan orang miskin 32 juta. Itu yang sudah miskin, belum yang siap jadi orang miskin atau potensial jadi orang miskin. Ya, karena katanya terjadi penurunan kemiskinan, maksudnya diturunkan kepada anak. Ya, makanya melalui zakat itu dipotong itu. Anak itu tidak bisa sekolah, harus kita sekolahkan. Kita buat sekolah yang berkualitas tapi yang gratis. Kenapa tidak bisa? Ya, bisa. Sekolah berkualitas ya, yang gratis. Kan kalau kita bicara kualitas selalu apa? Selalu mahal ya, selalu bermahal begitu. Kalau kita bicara gratis, selalu tidak bermutu, layak mutu, tidak bermutu, bukan tidak mati ya, tidak bermutu. Kita coba dengan dana zakat infak wakaf dan bisa ternyata. Ya, kita bikin rumah sakit, rumah sehat ya namanya, yang gratis, yang bagus. Ada di Sunda Kelapa di sini, ada di Jogja. Kemarin saya meresmikan dengan Deputi Menteri BUMN rumah sehat di Sidoarjo. Ya, rumah sakit tanpa kasir. Itu kita beri mereka tanpa kasir. Ya, kita muliakan orang fakir miskin. Coba orang fakir miskin yang tidak punya dana. Walaupun dia gratis, apa yang terjadi? Mereka coba kita lihat di rumah sakit duduknya, tiduran kadang-kala di tempat yang tidak layak. Kita coba muliakan mereka. Karena mereka juga manusia sama dengan kita. Harus dimuliakan. Alhamdulillah. Di sini saja sudah 33 ribu kepala keluarga yang menjadi anggota rumah sehat ini. Ya, kita akan kembangkan di seluruh Indonesia. Namanya rumah sehat bukan rumah sakit. Sebenarnya tidak secara ini saja kebetulan Pak. 3 tahun yang lalu ketika akan diresmikan hari Jumat oleh Presiden, ketika itu 1 Ramadan, Rabunya belum keluar izin. Akhirnya saya ganti. bukan meresmikan rumah sakit tapi rumah sehat. Rabu pagi dimasukkan, sorenya diizinkan. Ya, waktu diresmikan betulan Ibu Almarhumah Menteri Kesehatan hadir. Saya katakan, Bu, kenapa kalau rumah sakit itu kok susah izin? Memang susah kan, harus ada amdal. Ini kan sudah diserahkan amdal, harus berapa tenaga ahlinya, spesialisnya, berapa bednya dan lain sebagainya. Itu ketat. Kalau rumah sehat itu belum ada aturannya. Jadi karena belum ada aturan diizinkan, alhamdulillah belum ada aturan. Saya secara personal ketika itu mengatakan, sebenarnya Bu yang tepat itu rumah sehat. Ya, ini perlu dipikirkan. Karena bahasa Arabnya al-mustasfa. Al-mustasfa itu kan rumah sehat sebenarnya. Bahasa Inggrisnya kan hospital. Hospital itu kan kenyamanan, ketenangan. Artinya bisa kita lakukan. Banyak harus kita lakukan. Keberkahan itu akan terasa. Keberkahan harta kita akan berkah. Ini kan kelihatannya semakin banyak masalahnya. Padahal kalau kita membaca surat Kafar melihat ya, dari sebagainya orang mudah marah. Barangkali perlu ada pendekatan lain. Pembangunan kita terlalu berjublak pada teori-teori barat yang sekuler. Ini sekuler sebabnya. Ya, makanya kita munculkan ajaran Islam sebagai alternatif. Di mana-mana sekarang Islam itu sudah mulai dijadikan sebagai rujukan di dalam membangun masyarakat. Yang dalam ilmu sosiologi tidak pernah ada hal yang semacam ini. Karena semuanya serba materialistik, serba rasional yang pendek, tidak pernah berpikir secara jauh. Dan yang kelima, wa yuti'una Allah wa Rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kelompok orang yang ini dia akan mendapatkan keberkahan hidup. Ulaika sayarhamhumullah. Kata-kata ulaika itu menggambarkan spesialis. Ya, hanya mereka lah yang akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah. Di dunia ini mereka akan mendapatkan kemudahan meskipun berbagai macam kesulitan dihadapi, masalah dihadapi. Dan di akhirat gambar 72-nya, wa adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Ya, wa ridwan min Allah akbar wa al-kafaru fawzun 'azim. Ya, dan di akhirat nanti akan mendapatkan surga dari keluarga Allah SWT. Dan kita yang hadir di sini, keluarga kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang punya perilaku yang baik, yang mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah SWT. Saya kira demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.